Aku telah mencintaimu di saat ku telah bersamanya. Sungguh tak bisa ku menghindari rasa aku padamu. Ku mohon jangan tinggalkan ku. Maaf, ku telah mencintaimu.